وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alikhwah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita sehingga kita masih mengenal, mengetahui bahwa ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan dan meraih kemuliaan sholat maghrib secara berjamaah dengan sholat sunnahnya. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakannya kepada kita untuk terus berada dalam majlis ilmu dan menunaikan sholat Aisyah. Kita diam di tempat ini semata karena ilmu dan semata karena menanti sholat. Dengan tambahan niat ini, maka duduk kita merupakan ibadah yang sangat besar. Al-Ikhwah rahimakumullah, akhir pembahasan kita Abu Dar Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma tentang tiga wasiat ilmu yang sangat biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is si'atal hasanata tamsuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada dan susullah kejelekan dengan kebaikan. Susullah kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan kebaikan itu akan hapusnya. Dan pergaulilah, berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang indah. Ini tiga ilmu yang merupakan pijakan dalam hidup. Bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Dan di sini pembahasan muraqabatullah. Kemudian pijakan di saat bersalah, segera hapus dia dengan kebaikan. Dan di antara yang terbesar adalah taubat. Kemudian pijakan dalam bergaul dengan sesama, pergauli mereka dengan akhlak yang indah. Keindahan akhlak itu ada yang merupakan semua orang bisa paham. Tapi sehebat-hebat keindahan akhlak, ketika tepat berada di atas petunjuk, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau berkata, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawma faqala يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء إن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. حديث yang ketiga dalam bab al-muraqabah dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, sebab beliau dan bapak beliau keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, kuntu, saya dulu khalfan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khalf berada di belakang atau mengikuti nabi sallallahu suatu hari. Qal, maka nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya gulam, wahai gulam, ini untuk anak masih remaja, ini suh saya u'allimuka, akan memberi ilmu kepada engkau kalimat, beberapa kalimat. Saya akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat ilmu. Coba lihat ilmunya. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah maka pasti dia menjaga engkau. Ihfadillah, jaga Allah, tajiduhu tujahak, maka pasti kamu jumpai dia di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Ingat ya, ini yang diajar anak-anak ya, bukan orang tua yang diajar, ini remaja ini. Lihat ilmu ini. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Dan jika engkau tolong, minta bantuan, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. وَعَلَّمْ. Dan yakinlah. Kata ilmu dalam Quran dan Sunnah itu yakin, bukan sekedar di kepala, tapi di hati. Yakinlah. Annal ummah, sub ummat ini, kalau seandainya ijtama'at, berkumpul, bersatu, ala untuk ayam faul, untuk memberi manfaat, upayakan manfaat, sedikit pun manfaat itu kepada engkau, maka lam yang faul, mereka akan bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali bishayin qada katabahu Allah lak, kecuali hanya dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan, takdirkan untuk engkau. Ternyata ilmu ini ditutup dengan ilmu akan keimanan terhadap takdir. Terus Nabi susul, wa ini jitana'u, dan jika mereka berkumpul, bersepakat, bersa'ala ayyadurraka bisyai', untuk mendatangkan celaka, darar, susah kepada engkau, walaupun sedikit, lam yadurruka illa bisyai', maka mereka tidak akan bisa mendatangkan celaka engkau kecuali hanya dengan sesuatu yang qad katabahu Allahu lak alaik, dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan, takdirkan untuk engkau. Perhatikan kalau yang baik, katabahu Allahu laka. Baik. Yang jelek, katabahu Allahu ala alaik. Sama, barakallahu laka wa baraka alaik. Didoakan, diberkati dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Setelah itu Nabi tutup, rufi'atil aqam, pena-pena telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran pun telah kering. Sudah, lauhul mahfuz telah tertutup. Dan semua akan terjadi sesuai dengan ketentuan itu. Ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya ini hasan sahih. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan dalam sebuah riwayat selain riwayat Imam Tirmidzi. Mungkin ini riwayat Imam Ahmad, ada riwayat Imam Ahmad juga. Ihfad la tajiduhu amamak, jaga Allah, kamu akan jumpai di depanmu. Araf ilallahi fayraha ta'arraf, kenalilah Allah, upayakan punya ma'rifat Allah. Firraha, di saat senang, di saat damai, di saat longgar, maka ya'rifka fi syiddah, maka dia akan mengenal, mengingat engkau di saat susah, di saat gawat. Wa'alam, yakinlah, anna ma akhta'aka lam yakul liyusibak, bahwa apapun yang akhta'ak, yang tidak menimpakan, maka selamanya tidak akan mengenai kamu. Saya memang tidak ditakdirkan. Wa ma asabaka lam yakul yukhti'ak, dan apapun yang telah menimpa kamu, selamat akan lepas darimu. Sebab sudah ditakdir, takdirkan. Mirip di atas ya, hanya lafadznya berbeda. Hanya di sini ada tambahan. Wa'alam. Diulangi lagi. Wa'alam. Yakinlah. Annan nasra ma'as sabr. Bahwa sungguh pertolongan itu bergandengan dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al kerb. Dan sungguh tosnya kita, datangnya kemudahan, datangnya kebaikan, itu harus bersama dengan kesulitan, harus bersama dengan cobaan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sungguh bersama dengan kesulitan itulah kemudahan pasti terwujud. Baik, ini riwayat selain Imam At-Tirmidzi. Baik, luar biasa. Kalimat-kalimat yang sangat mulia datang dari panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ingin mencintai Nabi, cintai ilmu beliau. Kita ingin betul-betul umatnya, ikuti apa yang beliau tuntunkan. Kita ingin beliau salam di hari akhirat, cintai dengan sebenar-benar cinta. Caranya ikuti. Sebab itu perintah Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Syarat kalau kita ingin cinta kepada Allah dan mendapatkan jawaban, harus ikut Rasulullah. Apalagi kalau cinta kepada Nabi SAW. Tidak akan benar cinta itu kecuali hanya dengan mengikutinya. Inilah pelajari apa yang datang dari Nabi SAW. Ini memerlukan waktu. Kalau kita gunakan semua umur kita untuk mempelajari yang datang dari Nabi SAW, ini tidak cukup. Karena itu terbuka peluang besar untuk mencintai dan membuktikan. Mencintai beliau alaihi salatu wassalam dan membuktikan bahwa kita adalah umat beliau alaihi salatu wassalam. Dengan cara mengikutinya. Petunjuk-petunjuk beliau sangat banyak yang perlu kita pelajari, kita yakini, kita ikuti. Tidak mempelajarinya hanya sekali setahun. Itu pun dalam acara bid'ah. Seperti di bulan ini. Telur laris manis. Ember-ember. Pabaca, padoja, papa lainnya. Pabarzanji. Ini juga laris manis. Jadi begitulah caranya Nabi. Kalau Nabi tidak rayakan, kita rayakan. Kalau Nabi membenci bid'ah, kita cintai. Begitulah caranya mengikuti Nabi. Nabi memakmurkan masjid dengan sholat, dengan ibadah. Kita makmurkan masjid dengan mengotorinya. Rame-rame berbuat di dalamnya. Nabi memakmurkannya dengan bacaan Quran. Kita dengan lagu-lagu, kasidah dan semacam. Lihat petunjuk Rasulullah. Ya gulam, wahai gulam. Ini gulam siapa di sini? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Masih remaja. Kalau kita masih anak-anak. Masih anak ini. Diajar dengan kalimat-kalimat ini. Ini jelas membuktikan kepada kita bahwa Rasulullah SAW betul-betul menyampai agama. Pendidik yang tiada tandingannya. Beliau kadang, diantara metodenya, kadang mengkhususkan ilmu pada orang-orang tertentu, bukan karena ilmu itu harus disembunyikan dari yang lainnya, tidak. Telah agar supaya dengan suasana itu ilmu itu semakin mengakar. Beliau bercerita suatu hari berada di belakang Nabi SAW. Mungkin sama dengan kondisinya Mu'ad bin Jabal. Itu radifan Nabi SAW ala himar. Saya dulu pernah dibonceng oleh Nabi di atas keledai. Nah, di sana aja berilmu. Ini metode pengajaran. Metode pengajaran yang sangat hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa betul-betul beliau menghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Betul-betul telah menyampaikan risalah ini, menunaikan amanah ini, betul-betul menasihati umat. Tua, muda, anak-anak, lelaki, wanita, seluruhnya mendapatkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran, dalam penyampaian dan pemberian ilmu. Kaya, miskin, budak, merdeka, semuanya mendapat petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya gulam, wahai gulam, inni u'allimuka, sungguh saya akan beri ilmu kepada engkau. Apa ilmunya? Kalimat, beberapa kalimat. Kalimat. Iya. Kalimat asal, iya. Kalau dalam ilmu nahu, kalimat itu kata. Dalam asal makna bahasa Arab, kalimah itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat bahasa Indonesia apa? Kalimat. Susunan kata-kata yang sudah tersusun, itu kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, kalimah itu kata. Saya, kalimah. Pergi, kalimah. Bola, kalimah. Tapi dalam Indonesia, kalimat, saya pergi main bola. Ini kalimat. Dalam bahasa Arab, kalimat asalnya adalah kalimat. Coba lihat Nabi bilang apa? Saya akan ajarkan kepada kamu kalimat-kalimat. Ternyata isinya apa? Ihfadillah yahfadka. Satu kalimat. Al-ikhwa rahimakumullah. Dan ini memberi ilmu kepada kita bahwa pengajaran Nabi adalah kalimat, sesuatu yang sempurna. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, pasti dia menjagamu. Kalimat sempurna. Itu pengajaran Nabi. Ketika Nabi mengajar zikir, sempurna. La ilaha illallah. Allahu Subhanallah. Alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalimat sempurna semuanya. Enak didengar. Dan langsung dicermati, tertanam di dalam hati di saat orang berzikir. Ini pengajaran Nabi. Terus yang mengajar zikir, Allah, Allah saja. Atau Allah diganti sudah menjadi huwa, huwa. Apalagi kalau huwanya tinggal hu. Ini keluar dari pengajaran Rasulullah SAW. Sebab bukan kalimat. sesuatu yang tidak bisa langsung dijadikan sebagai agama. Apalagi sampai mau dijadikan sesuatu yang lebih hebat daripada la ilaha illallah. Lihat ilmu yang datang dari Rasulullah SAW. Ini ilmu. Jadi dia yang Nabi sampaikan itu apa? Ilmu dalilnya. Inni u'alluka. Sungguh saya akan berikan ilmu. Al-Quran juga ilmu dari Allah. Allah Subhanahu wa Taala. Ar-Rahman al-Quran. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allama, memberi ilmu. Memberi ilmu apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah ilmu Allah Subhanahu wa Taala. Hadis-hadis, petunjuk dari Nabi Sallam, ilmu dari Rasulullah Sallam, yang semuanya ini adalah sesuatu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallam. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah juga turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab. Kitab. Kitab saja. Al-Quran saja tidak. Apa yang ditanya? Wal-hikmah. Hikmah itu apa? Pengajaran tepat pada tempatnya. Yang betul-betul sangat hebat. Seperti ini. Coba lihat ini. Iya. Sebenarnya Nabi mengajar. Anak dalam kondisi siap menerima ilmu. Dalam suasana yang sangat. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas pun menyampaikannya. Saya dikirimkan. Saya dulu di belakang Nabi. Dia masih lihat itu. Suasana itu yang menyebabkan. Bisa. Ilmu ini tersimpan. Ini jelas. Hikmah. Kalau itu hikmah adalah sunnah. Rasulullah SAW. Penjelasan. Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran perintah sholat. Hikmah. Menjelaskan. Menjelaskannya. Dalam Al-Quran perintah mencintai Nabi. Hikmah menjelaskannya. Bagaimana mencintai Nabi. Dan tidak ada petunjuk Quran dan Sunnah mencintai Nabi dengan iya. Dengan baca Barzanji, baca Qasidatul Burda, iya. Kandung minyak, merayakan maulidnya, bukan ilmu dari mana dia, bukan wahyu dari Allah hal itu. Terus dari mana? Wahyu syaitan, jin dan manusia. Itu tidak diragukan. Wahyu syaitan, jin dan manusia, tidak diragukan. Alikhwah rahimakumullah. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, pasti Allah menjaga. Menjaga Allah di sini bukan karena ada musuh yang mau ya menyakiti Allah. Kita pasang jurus kita. Tidak. Allah turunkan kepada kita, jaga amanahnya. Allah beri pandangan pendengaran kepada kita, jaga. Allah beri waktu kepada kita, jaga. Allah beri umur, jaga. Beri anak, istri, jaga. Beri, jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah menjaga kamu. Bagaimana Allah menjaga kamu? Kamu terlindungi, tertuntun. Semakin disempurnakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Dan ini pasti. Sebab perintah ihfadillah disusul dengan jawaban yahfadka. Yahfadka. Majzum. Ya, huruf ba disukun. Sebagai jawaban menunjukkan pastinya Allah menjaga kamu. Ilmu luar biasa. Kalimat singkat. Allah telah mengurai kepada kita jalan kehidupan yang luar biasa. Jalan yang berada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu saja, ihfaz, jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama jaga agama. Pelajari, ilmu, yakini, itu menjaga. Yang sudah ditahu dijaga. Sudah ditahu terus diamalkan. Yang sudah diamalkan dijaga. Iya, sudah bisa sempurna, sempurnakan. Yang belum, cari ilmu, amalkan. Ini menjaga. Allah turunkan nikmat yang sangat luar biasa ini. Jaga dia. Pasti Allah menjaga kamu. Pasti. Ragu? Hah? Ini pasti jemaah. Setiap kita kan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini tidak disebutkan kapan penjagaannya. Berarti melingkup dunia, alam barzakh dan akhirat. Tidak disebutkan di sini kapan Allah jaga. Tapi Allah pasti akan dijaga. Kita akan dijaga dari segala perkara yang bisa mencelakakan kita. Dunia, alam barzakh dan di akhirat. Nikmatnya hidup ketika berada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengantar kepada muraqabatullah. Iya. Muraqabatullah apa? Mengharapkan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata harus melakukan ihfadillah. Di sini lahir qaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amalan. Kamu menjaga, kita dapat penjagaan. Tapi kalau Allah beri ilmu kepada kita, beri agama kepada kita, kita suruh belajar, orang-orang kafir yang kita suruh belajar. Belajar ini. Nanti saya belajar sama kamu. Ini tidak menjaga agama. Diturunkan kitab yang sangat mulia kita. Kita hanya jaga di dalam lemari. Mushafnya ini mushaf dari Makkah saya beli. Karamaji. Karena itu saya jaga. Dijaga di mana? Dijaga di lemari. Jangan dipegang-pegang. Ini jamaah menghijrahi Al-Quran. Tidak menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa mendapatkan penjagaan. Masuk ya urayannya. Jaga sholat 5 waktu. Terjaga. Jaga zikir pagi dan sore. Allah akan jaga kamu dari gangguan. Jaga. Pokoknya jaga dengan melaksanakan. Agama mempelajari ininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, bersabar di atasnya. Terus jaga ini, proses ini. Jaga ini. Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Jaga terus ini. Pas jaga kamu. Tuntun kamu. Luar biasa kalimat ini. Ini kalimat singkat. Urayannya, seumur hidup. Seumur hidup. Ini tidak akan terhabis terurai ini. Berarti apa? Ini kalimat setelah kita pahami sedikit menjadi bukti bahwa yang mengucapkannya adalah Nabi dan Rasul. Ini kekhususan Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Utitu jawami al-kalim." Atau kama qala Nabi SAW, "Saya diberi jawami al-kalim." Kalimat-kalimat pelingkup. Kalimat singkat, tetapi mampu melingkup makna yang luas-luasnya. Ini kemampuan akal, fikiran, hati, iman, jiwa yang sangat luas. Nyusul perintah kedua. Ihfadillah tajiduhu tujahat. Dari bawah, ihfadillah tajiduhu amamak. Maknanya sama. Tujahat di hadapanmu. Amat di depanmu. Tujahat arahmu. Berarti di depan juga, amama, sama maknanya. Jawab. Pasti kamu akan jumpai Allah di depanmu. Maksudnya apa? Allah menuntut. Sebab-sebab kita, setiap kita tidak ada yang mundur ya. Semuanya maju ya. Atau ada yang mundur? Saya mundur di tahun kesekian. Tidak kira, semua maju. Tambah hari, semakin dekat, semakin maju, menuju kalian lahat. Bertambah hari, bertambah umur, bertambah waktu, berarti semakin dekat saat-saat kita untuk dimandikan, untuk dikafan, untuk disolati, untuk diangkat dan dimasukkan ke liang lahat. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala yang menuntun kita. Perjalanan hidup di dunia perlu petunjuk tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mau dapatkan itu ihfalillah, jaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, menjaga Allah langsung dua keutamaan besarnya, dapat penjagaan dan langsung dituntun. Sempurna. Terjaga sehingga tidak ada yang bisa mencelakakan dan sekaligus tertuntun sehingga terus meningkat. Luar biasa ya ikhwan. Menjaga Allah Subhanahu wa taala. Harapkan ini adalah muraqabatullah. Al-ikhwa rahimakumullah. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa di antara nama-nama Allah yang Maha menjaga, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi hidayah, yang Maha menuntun, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi anugerah, Maha memberi kemuliaan, maka sangat berharga kita terjaga oleh Dia yang Maha kuat, Maha mampu. Sangat luar biasa kalau kita tertuntun oleh Dia yang Maha baik, Maha mengetahui segalanya, Maha memberi hidayah, Maha memberi anugerah, Maha merahmati. Al-ikhwa rahimakumullah. Ini ilmu dua kalimat. Yang merupakan ilmu Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Abbas. Coba lihat ikhwah. Abdullah ibnu Abbas anak-anak. Berarti ini ilmu apa ini? Ini merupakan usul dasar. Apa namanya? Silabus. Pokoknya pijakan dasar dalam pendidikan anak. Arah pendidikan, kurikulum, dasar utamanya, program negara, program pribadi, program rumah tangga, dalam bidang apapun juga harus mengarah kepada ini. Fadillah, jaga Allah, maka pasti Allah menjaga kamu. Kalau keluarga menjaga, maka keluarga akan terjaga. Kalau menjaga, negara akan terjaga. Tertuntun. Luar biasa ini. Pedoman betul dalam hidup. Bagaimana menjaga Allah? Itulah. Sampai Allah turunkan apa? Nabi dan Rasul, kitab-kitab. Allah turunkan ilham demi ilhamnya. Petunjuk demi petunjuknya. Setelah terputusnya Nabi dan Rasul, tetap Allah berpetunjuk kan? Berhidayah kan? Setelah turunkan ilham. Rusd. Taufiq kepada kita. agama telah sempurna. Al-hib, penjagaan. Ini luas, menjaga, penjagaan, pengawasan, pemeliharaan. Ini semuanya maknanya hib. Dan makna ini diperlukan untuk pribadi, keluarga, masyarakat, bernegara. Iya, diperlukan. Luar biasa bukan? Dalam perekonomian perlu? Sangat perlu. Jaga Allah. Harta yang kamu gunakan dari mana, penggunaannya kemana, semuanya dalam rangka menjaga Allah, menjaga agama di atas petunjuk. Supaya sejalan di atas aturan Allah ini, masyarakat terjaga. Kalau tidak, di atas perkara yang haram saja, maka yang lahir adalah terhapusnya berkah. Kalau kita menjaga subhanahu wa ta'ala, kita akan jumpai kita dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tajiduhu arka, kamu akan jumpai Allah amamak, di depanmu, menuntun kamu, mengarahkan kamu. Ini tidak bertentangan dengan Allah tinggi di atas arsy. Iya, tidak bertentangan ya? Iya tidak? Bertentangan? Tidak bertentangan. Tinggi di atas dan tetap menuntun kamu. Di depan menuntun. Lagi pula kata di depan itu. Iya. Antum dimanapun. Di depan antum apa? Pasti langit. Di depan kita langit. Langit tidak? Dan langit di mana? Di atas? Di atas kita. Langit di atas kita. Dimanapun kita di muka bumi, langit di atas. Jadi tidak bertentangan. Al-ikhwah rahimahumullah. Baik, tema selanjutnya kita bahas. Bolehkah kita berdoa dengan doa apa saja pada sholat jenazah? Di takbir keempat misalnya. Atau dengan doa bahasa Indonesia. Kalau dengan doa bahasa Indonesia, jangan ya. Kalau dengan doa apa saja, ini wallahu a'lam. Apakah termasuk menghinakan diri apabila kita mengambil barang yang dibuang oleh pemiliknya karena masih bisa kita servis barang itu? Tidak termasuk ini. Ini justru memanfaatkan. Karena memang sudah dibuang. Tapi hati-hati, barang terjatuh, kita anggap sudah terbuang. Baik. Sekian dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.